Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ya, berkaitan dengan firman Allah di surat An-Najm ayat yang ke-19, afara'aytumul lata wal 'uzza. Maka ya, di sini adalah kalimatannya, dan kalimatannya di sini fungsinya adalah tahkir, untuk menunjukkan sesuatu yang hakir, sesuatu yang hina. Wal khitab, dan yang dimaksudkan dengan kalian di sini adalah para penyembah berhala-berhala, yaitu Lata, Uzza dan lainnya. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Mi'raj dan apa yang terjadi pada saat Mi'raj, minal ayatil azimah, berupa ayat-ayat yang besar yang Allah katakan tentang ayat-ayat tersebut. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, sungguh Muhammad telah melihat sebagian dari ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Rabb-nya yang terbesar. Dan setelah itu Allah katakan afaraitumul lata wal uzza, apa pendapat kalian tentang Lata dan Uzza? Artinya manis batu hadil asnam, apa perbandingan berhala-berhala ini dengan ayat-ayat besar yang telah dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat Mi'raj? Tentang Lata, maka dia adalah orang yang menumbuk gandum. Ini berdasarkan qiraah yang membacanya dengan tasdid. Afaraitumul Lata, ya, taknya ada tasdidnya. Maka dari kata-kata Lata yalutu fawalatun, namun berdasarkan qiraah yang tanpa tasdid, dan itu qiraahnya hafaz, ya, afaraitumul Lata, ya, fawajuha, maka kalau mau dihubungkan dengan tafsirnya Mujahid, fawajuha, maka penjelasannya Lata di sini tanpa tasdid di sini adalah tasdidnya dibuang sehingga menjadi ringan, sehingga tanpa tasdid litas hilil kalam, untuk mudah diucapkan. Artinya tata'if, yaitu tasdid itu dibuang takhfifan, dalam rangka untuk meringankan lidah. Waqad sabaqa, dan telah ada di depan, telah ada penjelasan penjelasan yang lain yang mengatakan bahasanya Lata itu diambil kata-kata ilah, dan asalnya dia adalah seorang yang menumbukkan untuk membuat sawiq untuk para jamaah haji. Tatkala dia meninggal dunia, maka orang-orang kemudian memuliakannya dengan bentuk, di antara caranya adalah iktikaf di dekat kuburnya, kemudian mereka jadikan dia berhala. Wa ja'alu at-tasmiyatul ula, maka mereka jadikan penamaan yang pertama itu bergandengan dengan penamaan yang terakhir. Penamaan terakhir Lata diambil dari kata-kata ilah. Penamaan pertama Lata adalah orang yang yalutu, yang menumbuk gandum. Fayakunu asluh, maka asalnya adalah dari Lata sawiqa, dari orang yang maka asalnya adalah Lata adalah man Lata sawiqa, orang yang menumbuk gandum, kemudian mereka jadikan dia sebagai sesembahan. Wa hadhihi ala qirati taghfir adhar natashdid. Maka yang mengatakan bahasanya Lata itu diambil dari kata-kata ilah, maka ini adalah jika kita mengikuti qiraah yang tidak mentasdid, maka akan bahasa yang Lata itu diambil dari kata-kata ilah akan lebih terlihat daripada yang qiraahnya pakai tasdid. Fatarfib, maka yang membacanya Lata sebagaimana qiraah hafaz, yurajih, menguatkan bahasanya Lata itu diambil dari kata-kata ilah. Sedangkan kalau yang memakai tasdid Lata, maka itu menguatkan bahasanya asalnya dia adalah seorang yang menumbuk gandum, lalu kemudian orang berlebih-lebihan terhadap kuburnya, dan mereka mengatakan hadza rajulul muhsin, dia adalah seorang yang dermawan yang suka mengunduk gandum kemudian membuat makanan untuk para jamaah haji, kemudian mereka berikan, kemudian dia berikan pada para jamaah haji ini gratis secara cuma-cuma. Tsumma ba'da dzalika, setelah awalnya dimuliakan kemudian setelah itu disembah-sembah, maka jadilah sikap berlebih-lebihan terhadap kubur, menjadikan kubur ini berhala-berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tentang afaraitum Lata wal Uzza, maka ada dua qiraah. Nih, ada kalau qiraah Hafs an Asim yang biasa kita pakai, maka tidak ada tasdidnya. Namun ada qiraah yang lain, cara baca yang lain, yang membacanya dengan taknya di tasdid afaraitum Lata wal Uzza. Dan tentang makna tentang Lata ini ada dua pendapat. Tafsiran Mujahid yang ada di tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, dia adalah nama orang yang menumbuk gandum kemudian membuat roti sawiq, kemudian ini diberikan kepada para jamaah haji secara gratis, maka dia adalah rajulun muhsin, seorang yang dermawan. Tentu orang dermawan itu dimuliakan oleh orang kagum, orang hormat dengan orang yang dermawan. Kemudian setelah meninggal dunia, kuburnya diagung-agungkan. Kemudian ada tafsiran yang lain, penjelasan yang lain yang mengatakan bahasanya Lata itu diambil dari kata-kata ilah. Lata itu diambil dari kata-kata ilah, maka ini adalah berhala yang diambil darinya nama Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan untuknya nama yang itu pecahan dan diambil dari nama Allah Subhanahu wa taala. Ada dua tafsir tentang Lata dan ada dua qiraah. Masing-masing qiraah itu menguatkan masing-masing tafsiran. Kalau pakai qiraah Al-Lata, maka ini menguatkan tafsiran Mujahid. Dan kalau pakai Al-Lata tanpa tasdid, maka ini menguatkan pendapat yang mengatakan bahasanya Lata diambil dari kata-kata ilah. Maka masing-masing qiraah itu menguatkan masing-masing tafsiran. Meskipun kemudian di sini dua qiraah ini dan dua tafsiran ini dan diupayakan untuk dikompromikan dengan mengatakan asalnya. Ya, asalnya dia adalah orang yang menumbuk gandum dan orang yang dermawan. Ya, orang dermawan itu teranggap dan dinilai oleh umumnya manusia sebagai orang yang saleh. Kemudian setelah mati kuburnya dipuja-puja, dimuliakan, setelah itu kemudian disembah, maka jadilah dia sesembahan. Oleh karena itu maka dia disebut Lata tanpa tasdid. Maka di paragraf yang tadi kita baca berupaya untuk mengkompromikan dua asal usul tadi dan dua qiraah, dua cara baca, sehingga dua-duanya dipadukan jadi satu kesatuan. Tadi ada kalimat faikunu aslu min Lata sawiqa, aslu man Lata sawiqa thumma ja'alahu minal ilah. Ini memadukan dua tafsiran yang ada untuk ayat ini. Wa fi hadha tahdhir, wa fi hadha, maka dalam kisah Lata dan asal usul Lata ini terdapat peringatan tentang bahaya kubur, bahaya berlebih-lebihan terhadap kubur. Oleh karena itu dalam syariat terdapat larangan untuk mengkapur kubur, membuat bangunan di atasnya, menulis tulisan padanya karena kekhawatiran bahaya besar ini, yang kemudian menjadikan kubur ini disembah-sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di masa hidupnya Rasul mengirimkan sejumlah sahabat membawa misi, jangan biarkan ada kubur yang diistimewakan, ditinggikan kecuali diratakan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahasanya seiring lamanya waktu, maka akan ada isu, akan ada omongan yang mengatakan seandainya bukan karena kubur ini memiliki maziyah keistimewaan, tentu dia tidak akan berbeda dengan kubur-kubur yang lain. Oleh karena itu sepatutnya ndak kubur itu sama, tidaklah salah satunya dibedakan, diistimewakan tanpa yang lain. Sawik adalah syair, gandum syair yang yuhammas, yang kemudian dibersihkan kulitnya, dikelupas, thumma yutahan, kemudian ditumbuk dan dicampur dengan tamar atau yang lain, kemudian dinikmati. Nah, itu yang dimaksud dengan roti sawiq. Famata, kemudian dia meninggal dunia, fa'akafu ala kubrihi, kemudian orang-orang iktikaf pada kuburnya. Artinya mereka kemudian menyembahnya dan menjadikan kubur Lata ini, si dermawan ini, sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana juga kalau tadi tafsiran Mujahid, namun kemudian ada riwayat yang kedua yang menegaskan kalau ini adalah tafsiran Ibnu Abbas. Maka ini menguatkan dan sama dengan tafsiran Mujahid, menguatkan bahasanya Mujahid, ya, menunjukkan bahasanya Mujahid mengatakan apa yang dia katakan berasal dari Ibnu Abbas. Maka ada riwayat yang kedua dari Abu Jauza dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, ya, Lata adalah orang yang yalutu sawiq lil hajj. Kemudian wal ghurib, dan anehnya bahasanya orang Arab di masa jahiliyah memuliakan para jamaah haji. Di antara bentuknya yalutuna lahum sawiq, mereka buatkan makanan, mereka sukukan makanan untuk jamaah haji. Demikian juga paman Nabi Al-Abbas itu juga yuski lahum min zamzam, itu memberikan minuman untuk para jamaah haji, memberi minum untuk jamaah haji dari air sumur, dari sumur zam-zam. Maka Abbas itu menjadwal anak-anaknya ketika musim haji, karena tentu sumur zam-zam ketika itu adalah harus nimba. Maka paman Nabi Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib di masa jahiliyah menjadwal anaknya, jam sekian sampai sekian, anaknya si A. Tugasnya apa? Ngerek. Nanti kemudian ada jamaah haji yang mau pingin zam-zam, maka dia tuangkan dia ambilkan, dia kerekkan, kemudian dia berikan padanya air zam-zam. Ada lagi yang ngantri, maka dia ngerek, kemudian nuangkan. Ini jam sekian sampai sekian anak A. Jam sekian sampai sekian anak yang B. Jam sekian sampai sekian anak yang C. Terus diputar gitu. Selama musim haji. Padahal musim haji bisa berbulan-bulan ya. Orang datang sampai jamaah haji mulai berdatangan sampai jamaah haji selesai ya, dari Sawal sampai Muharram. Mungkin itu satu amal yang luar biasa, satu kerja sosial yang luar biasa, dan itu tidak dibayar, cuma semata-mata semangat ingin memuliakan Al-Hujjaj. Semata-mata ingin berkhidmat, memberikan pelayanan pada jamaah haji. Anak-anaknya apa sih enggak dibayar sama bapaknya ya, kamu ya, pokoknya kamu terjadwal jam sekian, tugasnya ngerek nih, timba. Padahal ngantri semua, padahal ya tentu ya, boleh jadi enggak ada yang minta, saya tak sendiri nimba sendiri, semuanya ngedong minta kemudian diambilkan air oleh anak-anaknya Abbas. Ini Abbas di masa jahiliyah, paman Nabi Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib di masa jahiliyah. Artinya mereka adalah orang yang semangat untuk ikramul hujjaj, memuliakan para jamaah haji. Warubama, bahkan boleh jadi ya ja'al fi zamzam, maka Abbas ini meletakkan pada air zamzam nabid, yang memaniskan air zamzam dengan dimasuki kismis atau semacam itu. Bahkan fasilitas dari Abbas bukan hanya kemudian air kosongan, maka dia kemudian kasihkan air zam-zam tadi, nabi air bahasa kita gula lah atau semacam itu, bahasa bebasnya dikasih gula sehingga siapa yang ingin minum manis nanti kemudian bisa plus minta gula. Nah, bahasa bebasnya demikian. Demikian keadaan orang Arab di masa jahiliyah. Kemudian beliau prihatin keadaan orang Arab zaman sekarang. Wa fil waqtil hadir, adapun di zaman sekarang, jadilah orang-orang kebalikannya. Bukan yang memuliakan para jamaah haji, namun memanfaatkan para jamaah haji. Ghayat al-istighlal, dengan semaksimal mungkin mencari keuntungan dari para jamaah haji. Sampai mereka jualan kepada para jamaah haji yang datang, harga aslinya 1 rial menjadi 2 rial. Harga aslinya 1 rial bisa menjadi 2 rial. Taksi dari Masjidil Haram ke Aziziyah, itu hari normal kalau bukan musim haji. Ketika kita taksi sendirian, enggak kemudian ikut rame-rame, cuma ijen sendirian, paling banter maksimal 20 rial. Paling banter 20 rial sendirian dari Masjidil Haram ke Aziziyah. Di musim haji enggak bisa itu 20 rial. Kalau mau sendirian itu enggak, kemudian ditambahi penumpang lain, mau cuma minimal 50 rial. Minimal 50 rial. Itu otomatis naik ketika musim haji itu. Enggak perlu kemudian ada yang ngode, udah naik sendiri. Demikian juga harta hotel semuanya tiba-tiba langsung membengkak di musim haji. Semua harga kamar hotel. Maka beliau katakan yang aslinya harganya 1 rial jadi 2 rial di musim haji. Wa aksar, atau bahkan lebih banyak lagi, hasabama yatayassar lahum, sesuai dengan apa yang suka-suka mereka. Wa hadza fil haqiqah khata'un 'adzim. Dan ini kata beliau tindakan orang Saudi atau penduduk Mekah yang semacam ini, perlakuannya kepada para jamaah haji, kata beliau, ini adalah khata'un azim, adalah sebuah kesalahan besar. Karena ini adalah kezaliman. Padahal Allah berfirman tentang orang yang berniat untuk berbuat zalim, menzalimi orang lain di tanah haram. Siapa yang ingin menginginkan fihi di tanah haram bi'ilhadin, untuk melakukan kezaliman, bi'ilhadin melakukan penyimpangan, bi'zulmin dengan melakukan kezaliman, akan kami timpakan badannya siksaan yang pedih. Maka pada dasarnya niat untuk berbuat jelek itu belumlah dosa di kecuali di tanah haram. Kecuali di tanah haram niat berbuat jelek itu sudah dosa besar. Itu sudah dosa besar, terancam dengan adzabun alim. Fa kaifa biman yaf'alul ilhad? Jika demikian orang yang baru niat, maka bagaimanakah dengan orang yang telah melakukan aksi nyata, melakukan penyimpangan dalam bentuk kezaliman, menzalimi orang lain, di antaranya adalah menzalimi al-hujjaj. Ya, kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam za'iratil kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang wanita yang ziarah kubur, wal mutaghidina 'alaiha al-masajida, dan melaknat orang-orang yang menjadikan kubur sebagai masjid dan meletakkan asyurut, berbagai lampu di makam. Rahu ahli sunan. Di catatan kaki diatkan oleh Abu Dawud At-Tayalisi, Ibnu Abi Syaibah, Abu Dawud dan Nasa'i, At-Tirmidzi, Tirmidzi mengatakan hadisun hasan, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, At-Tabarani, Al-Hakim dan Baihaqi. Tadi Tirmidzi mengatakan hadisnya hasan. Namun kalau Al-Albani menilai hadis ini dhaif. Di sini hadis yang dhaif. Meskipun maknanya boleh jadi, terutama kalimat yang terakhir, kalimat maknanya adalah benar. Laknat untuk orang-orang yang menjadikan kubur sebagai masjid, demikian juga meletakkan asyurut, lampu-lampu di kubur. Maka laknat maknanya adalah atardu, pengusiran, wal iba'at, dan dijauhkan dari kasih sayang Allah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat, artinya mendoakan agar orang tersebut diberi laknat. Za'irah, jamak dari za'irah, wanita yang berziarah. Dan yang dimaksud dengan ziarah di sini adalah al-khud ilal maqabir, adalah pergi ke pemakaman. Dan ziarah kubur itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah ziarah kubur yang dianjurkan. Itulah ziarah kubur yang dilakukan oleh laki-laki dengan dua tujuan. Yang pertama adalah itiat, mengambil pelajaran dari kematian, dari orang-orang yang telah meninggal dunia. Dan yang kedua adalah mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Kemudian yang kedua adalah ziarah kubur yang statusnya bid'ah. Itulah ziarah kubur yang tujuannya adalah lidu'a indahum. Ziarah kubur yang tujuannya adalah untuk berdoa kepada Allah di samping kubur. Bukan doa kepada mayit, namun doa kepada Allah namun di samping kubur. Karena beranggapan bahasanya doa kepada Allah di samping kubur lebih didengar, lebih mustajab. Demikian juga kalau tujuannya adalah untuk membaca Al-Quran di dekat kubur dan semacam itu. Baca Al-Quran, baca Yasin atau yang lainnya di samping kubur. Maka beliau katakan bahasanya ini adalah bid'ah. Dan di pertemuan yang lewat pernah kita baca perkataan beliau, perkataan Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, bahasanya yang diperselisihkan adalah ba'da dafan. Kalau yang dicetakan saya maka di halaman 392 ada bahasan tentang apa hukum pergi ziarah kubur untuk membaca Al-Fatihah di sana. Maka beliau mengatakan ini adalah bid'ah, baik kita sepakat dengan ulama yang mengatakan pahalanya sampai ataupun tidak sampai. Maka menjadikan membaca Al-Quran di samping kubur sebagai kekhususan, maka ini satu hal yang bid'ah. Yang diperselisihkan oleh salaf dan tidak ada bid'ah untuk satu hal yang diperselisihkan oleh salaf adalah membaca Al-Quran dalam Al-Fatihah di dekat mayit ba'da tafnihi mubasyaratan. Baik membaca Al-Fatihah atau surat-surat yang lain dari Al-Quran setelah pemakaman. Ya, maka kalau berdasarkan maka baca Quran di kubur, maka Syekh Ibnu Utsaimin memberikan tafsil, memberikan rincian. Kalau itu adalah setelah pemakaman, maka ini yang diperselisihkan oleh salaf, sehingga tidak ada sunnah dan bid'ah dalam masalah ini. Yang ada rajih dan marjuh, mana yang lebih rajih. Dan beliau sampaikan di halaman yang lewat, yang lebih rajih adalah meninggalkannya. Karena yang lebih tepat adalah mendoakannya. Namun kalau bukan setelah dafan, bukan setelah pemakaman, maka pandangan Syekh Muthaimin ini bid'ah dan bukan mahalul khilaf, bukan hal yang diperselisihkan. Hal yang diperselisihkan adalah qiraatul Quran baik Al-Fatihah atau yang lainnya ba'da dafan, setelah pemakaman. Kemudian yang ketiga adalah ziarah yang syirkun. Manakala orang ziarah kubur tujuannya adalah lidu'a il amwat, untuk doa minta kepada orang yang sudah mati. Istinjat, minta tolong kepada mereka. Istighosah, minta tolong kepada mereka. Inilah tiga jenis ziarah kubur. Ada yang syar'iyah atau sunniyah, dan ada yang bid'ayah, dan ada yang syirkiyah. Sebenarnya tergantung apa kegiatannya di kubur. Kalau kegiatannya adalah mendoakan orang yang meninggal dunia, maka ini ziarah syariah. Kalau doa kepada Allah namun merasa lebih mantap di samping kubur wali, dan diyakini itu lebih mustajab daripada doa di masjid, maka ini adalah ziarah bid'ayah. Kalau doanya minta kepada orang yang dah mati, maka ini syirkiyah. Wazair dan zair itu adalah isim fa'il yang bisa tepat dan tidaklah salah jika ditujukan kepada orang yang melakukannya cuma sekali. Ya, maka zair itu lain halnya, namun ada hadis yang lain, hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat zawaratil kubur, wanita yang banyak dan sering berulang kali ziarah kubur. Nah, ini riwayat yang dinilai sahih oleh Al-Albani. Dari Imam Ahmad, Tirmidzi mengatakan hasan sahih, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Baihaqi. Ini wawunya ditasdid zawaratil kubur, dan ini adalah di nahwu disebut sirah mubalaghah, maka ini menunjukkan banyak, yaitu banyak berziarah, banyak melakukan ziarah kubur. Dan orang-orang yang menjadikan masjid, menjadikan kubur sebagai masjid, nah ada syahid minal hadis, inilah yang menjadi sebab, kalimat inilah yang menjadi sebab kenapa hadis ini terletak di bab ini. Artinya orang-orang yang membangun masjid, meletakkan masjid pada kubur. Dan telah lewat dijelaskan bahasa menjadikan kubur sebagai masjid itu punya dua bentuk pokok. Yang pertama adalah menjadikan kubur sebagai tempat sholat. Dan yang kedua adalah membuat bangunan masjid di atas kubur. Surut jamak dari sirat, artinya dinyalakan pada kubur tersebut lampu-lampu di baik di malam ataupun siang hari sebagai bentuk pemuliaan dan sikap berlebihan terhadap kubur. Maka hadis ini dalil, dijadikan dalil oleh sebagian ulama yang mengharamkan ziarah kubur untuk wanita, bahkan meyakini bahasanya ziarah kubur bagi wanita adalah dosa besar karena Nabi Rasulullah melaknatnya. Karena tidak ada laknat kecuali untuk dosa besar. Demikian juga di sini dalil haramnya menjadikan kubur sebagai masjid. Demikian juga memasang lampu di kubur, memasang penerangan di kubur. Tentu bedakan antara memasang penerangan di kubur dengan di jalan di dekat kubur, di jalan di dekat pemakaman. Tentu ini dua hal yang berbeda. Karena kalau kasus yang kedua mau menerangi jalan, ya, supaya orang bisa lewat dan lihat jalan. Ya. Adapun pasang lampu di makam boleh jadi bentuknya lilin atau lampu tertentu karena ini makamnya ari-ari ya, dan yang lainnya. Maka tentu itu sekedar adalah bentuk ekspresi untuk sikap berlebihan terhadap kubur tadi, baik kubur orang, kalau di tempat kita makam pahlawan itu yang dikasih lampu kuburnya. Entah kalau orang-orang Nasrani kemudian lilin setelah pemakaman ya. Kalau kemudian orang Jawa ya makam ari-ari selama 40 hari 40 malam dikasih lampu. Maka kalau pakai hadis ini, maka memasang lampu di makam, ya, jika makam manusia saja tidak boleh, apalagi cuma makam ari-ari ya. Ya, maka ini adalah kabiratun min kabairidz dzunub, tergolong dosa besar, lilakni fa'ilihi, karena pelakunya dilaknat. Kemudian keterkaitan hadis ini dengan judul bab, maka menjadikan masjid, menjadikan kubur sebagai masjid dan memberikan penerangan pada kuburan adalah bentuk huluwun fiha, bentuk sikap berlebihan terhadap kubur. Yang ini bisa dikhawatirkan mengantarkan ba'da dzalika, setelah berjalannya waktu, kepada penyembahan kepadanya. Pertanyaan, apa hubungan antara kaitan antara di hadis yang terakhir tadi dibaca, kita baca maka ada tiga kalimat, ada wanita ziarah kubur, ada kemudian menjadikan kubur sebagai masjid, kemudian memberi penerangan pada kubur, ada tiga kalimat. Maka apa hubungan antar kalimat yang pertama tentang wanita ziarah kubur dengan kalimat yang kedua tentang masalah menjadikan kubur sebagai masjid dan memberikan penerangan pada kubur? Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, hubungan di antara dua kalimat ini jelas. Itu bahasanya perempuan karena lembutnya perasaannya, kemudian waqillati tamyiziha, dan sedikitnya kemampuan dia untuk membedakan mana yang manfaat dan yang tidak, dan lemahnya kesabarannya. Rupama boleh jadi tak butuh ashabal kubur, dia menyembah penghuni kubur, ta'atufan sebagai bentuk kasih sayang kepada penghuni kubur. Oleh karena itu, maka dikaitkan dengan orang-orang yang menjadikan membangun masjid di atas kubur dan memberikan penerangan pada kubur. Kemudian di sini kemudian ada pembahasan hal ya terhulu, apakah termasuk memberikan penerang pada pekuburan malawu di afiha, seandainya diletakkan badannya lampu-lampu listrik li inaratiha untuk menerangi pemakaman tadi. Maka jawaban beliau, amma fil mawatin, adapun di tempat-tempat yang manusia tidak membutuhkan penerangan itu, kamalau kanat al makbar, semacam satu kuburan yang luas, wa fiya maudhi'in, dan di sana ada satu tempat dan orang telah telah selesai memakamkan, orang telah selesai melakukan proses pemakaman di tempat tersebut, maka tentu tidak perlu ada penerangan, sehingga tidak boleh ada penerangan. Adapun tempat yang di situ memang yukbaru fihi, sedang ada proses penguburan, maka perlu penerangan di sekelilingnya. Ya, maka belum bahas tentang masalah memakamkan malam hari, tentang pemakaman malam hari dan dikaitannya dengan penerangan. Maka beliau katakan jika ini ada kegiatan memakamkan jenazah di malam hari dan ini hukumnya makruh, sebagaimana kata Al-Albani di Ahkamul Janaiz, yang terbaik adalah tidak di malam hari. Maka seandainya kemudian jika ditunda besok pagi jenazah membusuk, ya, maka tidak mengapa dimakamkan malam hari. Nah, tentu pada saat proses pemakaman perlu listrik. Nanti jangan supaya ya, supaya bisa diletakkan dengan tepat, dengan baik, ya, perlu penerangan. Jangan sampai kemudian karena ini proses pemakaman. Nanti jika proses pemakaman sudah selesai, intah anas minadafni fihi, proses pemakaman sudah selesai, ya, tidak perlu diterangi, tidak perlu ada penerangan. Adapun tempat yang sedang ada proses pemakaman, maka perlulah diberi penerangan mahaulau sekelilingnya. Fakot yukol, maka dalam kondisi ini bisa kita katakan bolehnya ada penerangan. Liannaha, karena lampu di sini tidaklah dinyalakan kecuali di malam hari. Falaisa fi dzalika, maka tidak ada dalam hal tersebut, dan itu karena kebutuhan. Dan itu karena kebutuhan di malam hari, dan itu karena kebutuhan. Ada alasan logis kenapa pakai penerangan. Kenapa ada penerangan? Kenapa ada lampu? Maka tidak ada dalam tindakan ini satu hal yang menunjukkan pengagungan terhadap kubur. Bahkan itu adalah itqadul isrot lil hajah, adalah adanya penerangan untuk kebutuhan. Namun beliau katakan mungkin tadi, faqat yuqal, maka boleh jadi kita katakan boleh karena itu ada kebutuhan. Namun ternyata walakin alladzi nara, akan tapi yang menjadi pendapat tegas kami, sepatutnya dilarang ada penerangan meskipun untuk proses pemakaman. Mutlakon, secara mutlak, ada kebutuhan ataupun tidak. Lil asbabil atiyah, karena alasan berikut ini. Ada tiga alasan. Yang pertama, alasan yang pertama, laisa hunaka darurah. Tidak ada kondisi yang kita katakan kondisi mendesak. Jika ada orang yang mengatakan, ini kami mendesak butuh penerangan untuk pemakaman. Ananasa idha wajadu daruratan lidhalika. Jika mereka mengatakan bahasanya mereka menjumpai darurat dalam kondisi ini, maka jawabannya indahum sayarot. Nah, indahum sayarot, kan ada mobil. Mobil diterangkan di halaman di halaman makam, mobilnya dinyalakan lampunya. Nah, enggak perlu ada lampu khusus di makam. Yumkinu ayyukitu anwar, maka mungkin untuk mereka bisa menyalakan anwar, cahaya alati, bisa menerangi alati fiha, apa yang ada di pemakaman, wa yatabayyan lahumul amr, sehingga jelaslah keadaan. Dan mungkin bagi mereka, atau mungkin bagi mereka untuk membawa lentera bersama, lampu bersama mereka. Berarti yang dibahas sebelumnya itu adalah lampu permanen di makam yang kemudian dipakai sewaktu-waktu saat ada pemakaman malam hari. Kemudian maka alasan yang ketiga, idza futiha dzal bab, jika pintu ini kita buka, jika kita bolehkan, maka yang namanya kejelekan akan meluas di hati manusia dan tidak mungkin dikontrol di waktu kemudian. Falau faratna, maka seandainya kita andaikan bahasanya mereka ja'alul idha'ata, meletakkan penerangan setelah sholat subuh, kemudian mereka memakamkan mayit, maka siapa yang kemudian yatawalla mengurusi pematian lampu ini? Maka jawabannya seringkali akan dibiarkan. Kalau kemudian dibiarkan, maka jadilah seakan-akan ada penerangan pada kubur. Oleh karena itu, maka kami berpandangan annahu yumna, dilarang nihaian secara total. Adapun jika di makbar, di komplek pemakaman tadi ada satu ruangan, yang ruangan tersebut itu adalah tempat untuk gudang untuk menyimpan batu bata yang dibutuhkan untuk proses pemakaman atau semacam itu, gudang untuk makam, fala ba'sa bi idha'atiha, maka tidak mengapa kalau ada lampu di ruangan itu. Li'annah, karena ruangan semacam ini kalau di Saudi jauh dari komplek kubur. Wal idha'at dakhilah, dan lampu listrik dakhilah, ada di dalam ruangan. Latu syahat, tidak terlihat dari luar. Fahadhan narju, maka kami mengharapkan Allah yakun nabi ba'sun, kalau hal tersebut tidak mengapa. Al-muhim, singkatnya bahasanya, sarana kemusikan wajib bagi seorang untuk menjauhinya sejauh-jauhnya. Dan janganlah dia yukadir memperkirakan untuk masa di mana dia hidup saat ini. Hendaklah dia perkirakan lil asman al-ba'idah, waktu yang jauh, yang di masa yang akan datang. Karena masalahnya bukanlah satu hal yang hayyinah, bukanlah satu hal yang sepele. Ya, maka tadi ada pembahasan tentang masalah boleh tidak ada lampu permanen, lampu tetap yang ada di komplek makam, yang kemudian dihidupkan kalau diperlukan. Ya, maka beliau mengatakan boleh jadi orang punya pandangan yang menilai hal semacam ini boleh. Alasannya karena ini adalah penerangan karena kebutuhan, bukan karena pengagungan terhadap kubur. Boleh jadi ada orang yang punya pandangan demikian. Ada wajihatun nazar, ada sudut pandang yang memandang masalah ini dari sudut pandang ini sehingga mengeluarkan hukum boleh. Namun pandangan pribadi beliau melarangnya dengan tiga alasan. Adanya lampu permanen tersebut tidak, bukan kebutuhan yang mendesak. Kalau orang mengatakan kita punya kebutuhan, maka beliau katakan ya tinggal hidupkan mobil, lampunya kan sudah terang, dan mobilnya itu di halaman, atau kemudian bawa petromak atau macam-macam atau lampu, kemudian tidak perlu ada lampu permanen, lampu listrik permanen di dalam komplek pemakaman. Kemudian kemudian satu dari alasan yang ketiga, beliau kemudian andaikan bahasanya ada orang yang butuh penerangan karena mau memakamkan setelah sholat subuh, kemudian lampu dinyalakan, kemudian lampu dinyalakan dan boleh jadi tidak ada petugas. Kalau di Saudi ada, karena ini habis subuh tidak ada petugas, lampu dalam keadaan nyala, lalu kemudian selesailah pemakaman, para keluarga bubar. Siapa yang matikan? Tidak ada yang matikan karena tidak ada petugas. Nah, ini kan jadinya boleh jadi sampai siang baru jam 8 baru dimatikan. Maka nampak kalau seakan-akan ini diterangi siang dan malam. Maka ini nanti akan melebar terjadi kasus-kasus demikian. Namun beliau membolehkan adanya lampu listrik tetap di kantor, di gudang pemakaman, dengan dengan catatan itu tidak terlihat, cuma terlihat cuma untuk kebutuhan di dalam, dari luar tidak mengetahui kalau itu ada lampu. Ya, demikian yang kita bahas, kita kaji kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wasallam wa arda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.